Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan daras dari kitab Talkhis Fiqhil Faraid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Usaymin rahimahullahu ta'ala. Pada kajian sebelumnya kita telah menjelaskan tentang warisan untuk saudari-saudari kandung, saudari-saudari kandung, dan juga kita sudah menjelaskan tentang al-asobah, jenis-jenis al-asobah. Telah kita sebutkan bahwa tidak seorang pun dari saudara ataupun saudari mendapatkan warisan apabila ada laki-laki dari al-usul, yakni ke atas, bapak, kakek, atau laki-laki dari ahli waris dari golongan al-furu' ke bawah, yakni anak atau cucu. Maka apabila keberadaan salah seorang dari dua golongan yang kita sebutkan tadi, maka saudara ataupun saudari, seayah ataupun seibu, naam, tidak akan mendapatkan warisan. Naam, barakallahu fikum. Apabila bapaknya masih hidup, maka saudara tidak akan mendapatkan. Apabila al-mayyit memiliki keturunan laki-laki, entah itu anaknya atau cucunya, maka saudara dari al-mayyit, baik perempuan ataupun laki-laki, tidak akan mendapatkan warisan. Kemudian telah kita sebutkan asy-syaqiqat, saudari-saudari kandung, warisannya ada tiga macam perolehan warisan yang didapatkan oleh saudari-saudari kandung dari al-mayyit. Yang pertama, ini sudah kita jelaskan kemarin, mereka mendapatkan warisan bita'si bil ghair, mendapatkan warisan dengan jalur asobah, dari jalur ta'sib, digolongkan sebagai asobah dikarenakan ada orang lain, yakni dia memiliki saudara kandung laki-laki. Idza kana lil mayyiti akhun syaqiqun, apabila mayit memiliki saudara laki-laki. Barakallahu fikum. Maka di sini kasusnya al-mayyit meninggal kemudian dia memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan yang masih hidup. Nah, barakallahu fikum. Maka lidzakari mithlu hadzil unsayaini, maka dalam hal ini harta dibagi dua, dibagi oleh mereka berdua, lidzakari mithlu hadzil unsayain, yang mana laki-laki mendapatkan warisan dua kali lipat dari warisan perempuan. Wa yaritna bitaksibi ma'al ghair, dia yang kedua, dia mendapatkan warisan dengan jalur taksib, yakni digolongkan sebagai asobah, akan tetapi jenis asobahnya ini ma'al ghair. Maksud ma'al ghair di sini adalah naam, sebelumnya dia ini bukan asobah, dikarenakan dia itu perempuan. Perempuan itu nam tidak bisa dengan sendirinya menjadi asobah. Akan tetapi lantaran tidak ada saudara laki-laki yang masih hidup dari al-mayyit, maka posisi saudara laki-laki ini digantikan oleh saudari perempuan dari al-mayyit. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini diistilahkan dengan at-ta'sib ma'al ghair. At-ta'sib ma'al ghair. Dia ini digolongkan sebagai asobah tanpa keberadaan orang lain. Tanpa keberadaan orang lain. Nah, kalau yang tadi jenis yang pertama dia at-ta'sib bil ghair. Ta'sib bil ghair disebabkan orang lain. Siapa orang lainnya ini? Saudara laki-lakinya. Iya. Nah, yang kedua ini dia mendapatkan warisan dengan jalur ta'sib ma'al ghair. Nah, tanpa orang lain. Nah, lantaran tidak ada saudara laki-laki milik al-mayyit yang masih hidup, barakallahu fikum, maka saudara perempuan ini nam menempati posisi saudara laki-laki dari al-mayyit, nam sehingga dia dijadikan sebagai asobah. Nam, saya tuliskan supaya lebih paham. Jadi at-ta'sib itu nam ada tiga. Kemarin sudah kita sebutkan, tidak apa-apa kita ulang. At-ta'sib itu ada tiga. Naam. At-ta'sib bin nafsi. Dia menjadi asobah karena dirinya sendiri, seperti anak laki-laki, ayah, kakek. Nah, pokoknya laki-laki. Yang kedua at-ta'sib apa? Apa yang kedua? Bil ghair. At-ta'sib bil ghair. Dia digolongkan sebagai asobah bil ghair. Disebabkan. Bi ini as-sababiyah, disebabkan orang lain. Contohnya siapa ini? Saudara perempuan yang memiliki saudara laki-laki, atau anak perempuan yang memiliki saudara laki-laki. Nah, contoh al-mayyit yang meninggal memiliki anak perempuan dan anak laki-laki. Dua anak ini menjadi asobah. Kalau ini asobahnya apa? Bin nafsi, karena dirinya sendiri. Ya. Kalau ini asobahnya kenapa? Disebabkan orang lain. Siapa yang menyebabkan dia menjadi asobah di sini? Hah? Anak laki-laki. Ini anak perempuan, ini anak laki-laki. Atau al-mayyit. Barakallahu fikum. Al-mayyit. Naam, tidak punya anak, bapaknya juga sudah tidak ada, akan tetapi dia punya saudara. Naam, ukhtun, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan saudara akhun, saudara laki-laki. Nah, ini digolongkan sebagai asobah. Asobah apa? Bin akhun, saudara laki-laki. Asobah apa ini? Apa? Bin nafsi atau bil ghair? Ah? Apa? Salah, bin nafsi. Ini anak saudara laki-laki. Nah, kalau ukhtun saudara perempuan, asobah juga, akan tetapi kenapa? Bil ghair, disebabkan oleh orang lain. Nah, siapa penyebabnya di sini? Sama kasusnya. Pokoknya perempuan apabila punya saudara laki-laki, nah, dia menjadi apa? Asobah bil ghair. Yang ketiga, asobahnya apa? Nah, at-ta'sib ma'al ghair. Kalau diartikan ma'al ghair ini bisa diartikan tanpa orang lain. Nah, asobah tanpa orang lain. Nah, contohnya adalah al-mayyit. Punya bintun. Hanya satu gambarannya. Satu. Punya bintun, punya ukhtun. Al-mayit punya bintun dan punya ukhtun. Al-mayit punya anak perempuan, kemudian al-mayit punya ukhtun, saudara perempuan. Barakallahu fikum. Maka di sini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Naam. Bintun di sini adalah ashabul farad. Ya, sahibul farad. Termasuk dari min ashabul farad. Kenapa? Naam, karena dia tidak punya saudara laki-laki. Berapa warisannya? Setengah. Naam. Sisanya untuk asobah. Di sini ukhtun sebagai asobah. Ah, ukhtun di sini naam disebut dengan at-ta'sib ma'al ghair. Al-asobah ma'al ghair. At-ta'sib. Kenapa? Tanpa orang lain. Ma'al ghair yakni tanpa orang lain. Yang tidak ada ini siapa? Akhun. Dia tidak punya akhun. Nah, ini yang tidak ada. Nah, ma'al ghair. Tanpa orang lain. Ini yang tidak ada. Sehingga oleh karena itu ukhtun, barakallahu fikum, dia menempati posisi akhun. Karena orang ini tidak ada, akhun ini tidak ada, maka posisi ukhtun ini menempati posisi akhun. Sehingga dia menjadi apa? Asobah. Nah, sehingga dia menjadi asobah. Yani kasus at-ta'sib ma'al ghair ini hanya pada satu kasus saja, yaitu seorang mayit punya anak perempuan dan punya saudara perempuan. Ah, saudara perempuan inilah yang disebut dengan al-asobah ma'al ghair. Dia menjadi asobah ma'al ghair tanpa orang lain. Nah, wayaritna yang ketiga, yang kedua, wayaritna bita'sib ma'al ghair idza kana lil mayyit unsa minal furu' wa warithatun bil fard. Dan saudari perempuan mewarisi dari saudaranya, dan dia mendapatkan warisan dengan jalur ta'sib ma'al ghair, tanpa orang lain tadi, yakni tanpa saudara laki-laki. Idza kana lil mayyit, apabila mayyit memiliki unsa minal furu', keturunan perempuan. Keturunan perempuan. Yang mana keturunan perempuan ini mendapatkan warisan secara farad. Seperti gambar yang terakhir kita enam, kita tuliskan anak perempuan. Enam, yang mana anak perempuan ini mendapatkan warisan secara farad. Berapa warisannya di sini? Enam, setengah, separuh, satu per dua. Fayakun bimanzilatil ikhwatil asyikko. Maka saudara-saudara perempuan enam menepati posisi al ikhwatil asyikok. Enam, saudara-saudara laki-laki. Enam, tidak adanya saudara laki-laki ini, enam, barakallahu fikum, menjadikan saudara perempuan, barakallahu fikum, menjadi asobah. Dan dia menempati posisi saudara laki-laki. Karena saudara laki-laki tidak ada. Saudara laki-laki dari al-mayyit tidak ada. Maka perempuan ini, saudara perempuan ini menjadi asobah. Dan statusnya dia apa? Menggantikan posisi apa? Saudara laki-laki. Dan at-ta'sib, dan ini diistilahkan dengan at-ta'sib ma'al ghair. Dan kasus at-ta'sib ma'al ghair hanya pada kasus ini saja, yaitu al-mayyit punya keturunan perempuan dan dia punya saudara perempuan dan tidak memiliki saudara laki-laki yang sekandung. Naam. Barakallahu fikum. Wa yaridna bil farad fi ma siwa dzalik. Dan dia mendapatkan warisan secara farad selain dari yang kita sebutkan di atas, yakni dengan tiga syarat yang sudah kita sebutkan. Naam. Syarat yang pertama apa? Alla yujad far'un warid. Mayit tidak memiliki keturunan baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat mewarisi. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, saya ulangi, saudari perempuan mendapatkan warisan secara farad naam dengan tiga syarat. Syarat yang pertama apa? Al-mayyit tidak memiliki keturunan baik laki-laki ataupun perempuan, baik dari golongan tingkat anak ataupun tingkat cucu yang dapat mewarisi. Yang kedua, wala dzakara minal usuli warid. Yang kedua, tidak ada ahli waris dari golongan al-usul. Al-usul ini ke bawah atau ke atas? Asalnya ke atas. Nah, yakni bapak atau kakek. Nah, tidak ada laki-laki dari al-usul yang dapat mewarisi. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah wala mu'assiba wa huwal akh asy-syaqiq. Dan tidak ada yang menjadikan dia sebagai asobah, yaitu saudara kandung. Nah, tidak ada saudara kandung laki-laki, tidak ada saudara laki-laki yang kandung, tidak ada. Nah, maka saudara perempuan al-mayyit ini dengan tiga syarat yang kita sebutkan, dia akan mewarisi secara farad. Bagaimana takarannya? Lil wahidati an-nisfu walitnataini fa akthar ats-tsulutsani. Untuk satu orang setengah, dua orang atau lebih mendapatkan 2/3. Satu orang mendapatkan setengah, dua orang atau lebih mendapatkan berapa? 1/3. 6. Kita lanjutkan. Mithalu irsihinna bitta'sibi bil ghair. Mithalu irsihinna bitta'sib bil ghair. Contoh mereka mendapatkan warisan dengan sistem at-ta'sib bil ghair, ta'sib disebabkan orang lain. An yamuta syakhsun an ukhtihi asy-syaqiqah wa akhihi asy-syaqiq. Falahumal malu kulluhu. Lahu sahmani walahu sahmun wahidun. Seseorang meninggal, kemudian dia meninggalkan saudara perempuannya, saudari kandungnya, dan saudara kandungnya. Yang ditinggalkan ada 2 orang. Iya, saudara kandung dan saudari kandung. Itu saja yang tersisa. Falahumal malu kulluhu. Maka harta warisan akan diperuntukkan untuk mereka berdua. Bagaimana pembagian untuk mereka berdua? 6. Lidzakari mithlu hadzil unsayaini. Laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagian perempuan. Yakni laki-laki mendapatkan 2 saham, perempuan mendapatkan 1 saham. 6. Barakallahu fikum. Ini contoh at-ta'sib bil ghair. Atau misalnya 6, seseorang meninggal, kemudian dia meninggalkan ahli waris 3 orang. Ibu, kemudian saudara laki-laki, saudara perempuan. Nah, kita tuliskan. Contohnya bisa juga naam al-mayyit. Al-mayyit. Kemudian dia meninggalkan ibu, ummun. Kemudian ukhtun dan akhun. Saudara perempuan, saudara laki-laki dan ibu. Naam. Tidak ada keturunan. Anaknya tidak ada. Maka harta akan dibagi oleh mereka bertiga. Nah, bagaimana? Ummun ini ashabul farad. Dia mendapatkan apa? Nah, barakallahu fikum. Ummun mendapatkan 1/3. 1/3. Sisa berapa? 2/3. Sisa 2/3. 6. Dibagi 3. 6. 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. Mafhum? Naam. Dikarenakan mereka berdua sebagai apa? Asobah. Naam. Wa mithalu irsihinna bitta'sibi ma'al ghair. Contoh mereka mendapatkan warisan. Contoh warisan untuk barakallahu fikum saudari perempuan dengan sistem at-ta'sib ma'al ghair. Tanpa orang lain. Naam. Tanpa orang lain. Tidak ada yang menjadikan dia sebagai asobah, hanya saja dia menggantikan posisi apa? Saudara laki-laki. Sehingga oleh karena itu dia menjadi asobah tanpa orang lain. Kebalikan dari bil ghair. Nah, saya ulangi, ma'al ghair ini adalah kebalikan dari bil ghair. Kalau bil ghair ini disebabkan orang lain. Orang lainnya itu ada. Nah, orang lainnya itu ada dan bersama-sama dengannya menjadi asobah. Kalau ma'al ghair ini tanpa orang lain. Nah, tanpa orang lain. Justru karena tidak ada orang lain, nah, tidak ada orang lain nam yang berbeda jenis dengannya, sehingga menjadikannya sebagai asobah. Dikarenakan orang lain ini tidak ada dan dia menempati posisi dari orang lain yang tidak ada tadi. An yamuta syakhsun an bintihi wa binti ibnihi wa ukhtihi asyakikah wa akhihi min abihi. Contohnya adalah seseorang meninggal, kemudian dia meninggalkan anak perempuannya, wa binti ibnihi, kemudian cucu perempuannya, wa ukhtihi asyakikah, kemudian saudari kandungnya, wa akhihi min abihi, dan saudara seayah. Berarti beda ibu dengan al-mayyit. Nah, falil bint an-nisfu, untuk anak perempuan mendapatkan setengah. Wali bintil ibn as-sudus, dan untuk cucu perempuan seperenam. Takmilatat tsulutsaini, sebagai penyempurna untuk menggenapkan angka 2/3. Walis syakikah al-baqi, dan untuk saudari kandung ini 6 mendapatkan sisa, dikarenakan dia sebagai asobah apa? Bil ghair atau ma'al ghair? Ma'al ghair. Wala syai'a lil akhi minal ab, dan untuk saudara seayah tidak mendapatkan sedikit pun. Tidak ada jatah untuk saudara seayah. Saya gambarkan. Al-mayyit. Nah. Apa ini? Ibnun. Apa artinya? Anak laki-laki. Ini apa? Bintun. Anak perempuan. Ini apa? Bintun. Berarti ini statusnya sebagai apa bagi al-mayyit? cucu. Nah, kalau perempuan, kalau yang menghalangi dia dengan mayit itu hanya laki-laki, perempuan dapat. Ya. Yeah. Nah, menjadi ahli waris. Kecuali kalau di sini punya anak perempuan, dapat enggak ini anak perempuan ini? Nah, tidak, karena dia sudah terhalangi oleh perempuan. Nah, beda kalau ke atas. Nah, kalau di ke bawah langsung yang menghalangi perempuan enggak dapat. Nah. Kemudian dia punya akhun. Akhun li abin. Li abin. Akhun. Ukhtun syaqiqatun. Nah. Ukhtun syaqiqatun. Apa artinya ukhtun syaqiqatun? Saudari kandung. Kalau akhun li abin, saudara seayah, berarti beda ibu. Berarti antara al-mayyit dengan ini saudara kandung. Kalau ini apa? Saudara tiri. Iya. Satu ayah beda ibu. Akhun li abin. Nah. Berarti di sini ahli warisnya ada barakallahu fikum yang tergolong sebagai ahli waris. Nah, di sini ada 4. Ini sudah meninggal. Ini sudah meninggal. Ini sudah meninggal. Karena kalau ini masih hidup, ini enggak dapat. Ini enggak dapat, ini enggak dapat. Nah. Kita bahas satu-satu. Berarti di sini yang bisa digolongkan sebagai ahli waris itu ada 4. Akhun li abin, ukhtun syaqiqah, kemudian bintul ibn, cucu perempuan, kemudian bintun, anak perempuan. Nah. Di dalam hal ini yang pertama kali kita dahulukan apa? Ashabul furud, bukan al-asabah tapi ashabul furud. Mana di sini ashabul furud? Yang pertama adalah bintun. Bintun. Nah, dia mendapatkan berapa? An-nisf, setengah. Kemudian yang kedua, nah, bintul ibn, cucu perempuan. Dia mendapatkan berapa? 1/6. Jumlah 1/6 ini 6 adalah takmilatul tsulutsaini. Menggenapkan bilangan berapa? 2/3. 2/3. Karena perempuan dari ashabul furud, 6 perempuan dari ashabul furud, dari golongan furu', perempuan dari ashabul furud, mereka tidak bisa mendapatkan lebih dari 2/3. Nah, barakallahu fikum. Sehingga apabila anak perempuannya ada 2 di sini, ini enggak dapat. Nah, karena sudah 2/3-nya sudah diborong oleh anak perempuan. Tapi cuman apa, anak perempuannya cuma 1, maka masih ada jatah 1/6. Nah, dan 1/6 ini adalah menggenapkan bilangan maksimal berapa? 2/3. Kemudian ini digolongkan sebagai asobah, ukhtun syaqiqah, saudara perempuan. Dan ini sebenarnya juga asobah, sama-sama asobah. Akan tetapi ini asobah, ini asobah. Ini asobah apa? Ma'al ghair, tanpa orang lain. Nah, karena enggak ada saudara kandung. Ada saudara laki-laki tapi saudara tiri. Seayah, beda ibu. Nah, ini gak punya saudara kandung. Al-mayyit tidak punya saudara laki-laki seibu dan seayah. Adanya cuman seayah. Maka di sini asobahnya ada 2. Al-ukhtun syaqiqah dan akhun li'abin. Akan tetapi dia beda golongan. Beda golongan. Dibedakan di dalam ilmu faraid antara saudara kandung dengan saudara tiri. Dibedakan. Barakallahu fikum. Dan mereka bukan satu golongan. Apabila ada 2 jenis asobah, dua golongan asobah, ini asobah dan ini asobah, dan itu tidak boleh ada dua. Nah, dua asobah, dua kelompok asobah dalam satu kasus tidak boleh. Lalu bagaimana? Maka yang dipilih adalah yang paling kuat hubungannya dengan al-mayyit. Apabila dia itu satu derajat, maka yang dipilih saat yang paling kuat hubungannya dengan mayyit. Antara ukhtun syakikoh dengan akhun li'abin, mana yang kuat hubungannya dengan al-mayyit? Ukhtun syakikoh, saudari kandung. Maka ukhtun syakikoh ini didahulukan. Sehingga oleh karena itu dia menjadi asobah, dan seperti yang kita sebutkan tadi, tidak boleh ada naam dua golongan asobah dalam satu kasus. Berarti asobah ini dihilangkan, ditiadakan. Berarti yang dijadikan sebagai asobah dalam kasus ini hanya satu. Barakallahu fikum. Kenapa hanya satu? Karena tidak boleh ada dalam satu kasus dua golongan naam asobah. Kalau satu golongan tapi jumlahnya banyak gak apa-apa, tapi kalau satu golongan, tapi kalau berbeda golongan gak bisa. Maka didahulukan mana yang lebih kuat hubungannya. Kalau dia itu satu derajat, satu tingkat, maka yang ini satu tingkat, nah sama-sama saudara, maka yang didahulukan apa? Yang hubungannya paling kuat dengan al-mayyit. Mana yang hubungannya paling kuat di sini? Ukhtun syaqiqah. Dan sini disebutkan la syai'a lil akh minal ab, tidak ada sedikit pun untuk saudara seayah. Nah, tidak ada sedikit pun untuk saudara seayah. Mafhum? Nah, barakallahu fikum. Berarti ukhtun syaqiqah mendapatkan berapa? Sisa. Nah, setelah dikurangi naam setengah untuk bintun, kemudian 1/6 untuk bintul ibn, berarti yang tersisa berapa? 1/3. Yang sisa 1/3. Berarti ukhtun syaqiqah di sini mendapatkan berapa? 1/3. Nah, kita lanjutkan. Mithalu irsil wahidati bil fard. Nah, mithalu irsil wahidati bil fard. An yamuta syakhsun an ukhtihi asy-syaqiqah wa zaujatihi wa akhihi min abihi. Falis syaqiqah an-nisf wa liz zaujah ar-rubu' wa lil akh min al-ab al-baqi. Contoh, saudari perempuan mendapatkan warisan dengan cara al-farad adalah, nah, tadi ada 3 syaratnya. Iya, laki-laki ke atas tidak ada, kemudian tidak ada keturunan al-mayyit, baik laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian tidak ada saudara kandung, saudara laki-laki kandung bagi al-mayyit. 3 syarat itu. Nah, nah, di sini pada contoh ini terkumpul 3 syarat tersebut. 6. Ayah tidak ada. Ayah dari al-mayyit tidak ada, ataupun kakek dari al-mayyit tidak ada. Kemudian al-mayyit tidak memiliki keturunan. Kemudian al-mayyit tidak memiliki saudara laki-laki kandung, seayah seibu. Yang ditinggalkan di sini adalah saudari kandung, kemudian istrinya, kemudian saudara seayah. Falis syaqiqah di sini, maka untuk saudara kandung, untuk saudari kandung, saudara perempuan seayah seibu, an-nisfu, dia mendapatkan 1/2. Waliz zauja ar-rubu', dan untuk istri 1/4. Walil akh minal abi al-baqi, dan untuk saudara seayah mendapatkan sisa. Nah, kalau di sini saudara tirinya dapat, kalau kasus ini enggak dapat ya. Nah, Kita sebutkan contohnya. Al-mayyit. Barakallahu fikum. Punya akhun li abin. Kemudian punya ukhtun syaki qotun. Syaki qotun. Kemudian punya istri. Kita taruh di atas. Zaujatun. Zaujatun. Naam. Akhun li abin, ukhtun syaki qotun. Naam. Ini mana yang ashabul farad di sini? Yang pertama apa? Zaujatun. Kemudian ukhtun syaqiqatun. Naam. Mana yang ashabah di sini? Akhun li abin. Akhun li abin, saudara seayah. Naam. Ah, di kasus ini dia dapat. Naam. Di kasus ini dia dapat. Berbeda dengan kasus ini. Kenapa? Karena ada dua golongan ashabah di sini. Naam. Sehingga oleh karena itu, naam, tidak boleh terjadi ada dua golongan ashabah dalam satu kasus. Dan apabila terjadi, maka yang didahulukan mana? Yang paling kuat atau yang paling dekat hubungannya dengan al-mayyit. Naam. Barakallahu fikum. Kalau di sini dia dapat dan dia digolongkan sebagai ashabah. Zaujatun, istri mendapatkan 1/4. Mendapatkan zaujatun mendapatkan 1/4. Nah, dikarenakan al-mayyit tidak memiliki anak, tidak memiliki keturunan. Ukhtun syaqiqah mendapatkan berapa? 1/2. Ukhtun syaqiqah mendapatkan 1/2. Sisanya untuk siapa? Untuk akhun li abin. Nah, karena dia sebagai ashabah dan dia mendapatkan sisanya. Berarti hartanya dibagi 4. Hartanya dibagi 4. Ukhtun syaqiqah mendapatkan 2/2. Zaujatun mendapatkan 1/1 karena 1/4. Sisanya untuk akhun li abin, untuk ashabah. Wa mithalu irsithnataini. Naam. Bil farad an yamuta syakhsun an ukhtihi asyqiqataini wa ummi wa ummihi wa ammihi asyqiq. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.